Thank you.

Thank you.

Fernand dengan Pak Nusret. Sambutan berikutnya akan diberikan oleh penasihat Masjid At-Taqwa, Masjid Jami At-Taqwa, kepada Bapak Muhammad Jumban yang tersilakan. Thank you. Mas Sisi yang ngasih nama. Mas Sisi. Mengadakan latihan sekali bersimpo, mengadakan latihan seminggu sekali malam Ahad Bakar Isya. Kepada Rebana Ngoromajna dan kawan-kawan kami persilakan. Terakhir yaitu mau bersama yang akan disampaikan oleh Romo Kita dapat datang pulau Gusti, Gusti atau Jawa dan Muhammad durung tak gawe kok wis nyambuk-nyambuk jenenge Muhammad cepat apa? Nggih lama kholak kami dua tiga mana fakta fiyya min rohika Bapak Turoksi ala Tua Amil Arsi Maktuban La Ilaha Illallah Muhammadur Rasul Mekon jenengan naikkan kita akan gula jenengan nyebul nyawa tegene rogo kula kula sakit obah ajak lontel sani cagak-cagak aras niku lontel sani La Ilaha Illallah Muhammadur Rasul. Kula ngertos nang bojo niku wonten asma Muhammad wonten umat wonten makhluk jenengan nggih menika ingkang asma Muhammad mergi napa niku wonten seratan la ilaha Muhammad Rasulullah jenengan asmane jejer kaya Muhammad kamu kan mboten wonten tiyang nang jenengan sunni kecuali tiyang ingkang jenengan sendhek akan tiyang sing jejer jenengan nggih Kanjeng Nabi. Masya Allah, terus kusatasi setiap tangan amat bisa keadaan setiap keadaan bener gue ambil adem, bener ambil adem nak gue jaluk karaku nganggu hake Muhammad insya'al tani diakhiri nak gue jaluk nganggu memuni jeng Nabi Muhammad insya'al bakal nompok kat gokar kulaka insya'al bakal ngapura wisurame tak kompok tebatem kisetep tawasul anjem nah dateng ganjem dengan diwakit harapan yang paling besar itu adalah harapan kanjeng anjem Nabi Muhammad berharap dateng anjem Nabi Muhammad engkau panutanku engkau itulahku engkau Thank you. tresno kula badhe sanget kan bapak bapak kami kubur sampe nagara karo andhasan nyabang segara ngono kuwi sing menawa bapak sanget kae sampean Gusti Allah Ta'ala ini hilir lagi apa? Memerai sanjalah. Insya Allah. Turun. Insya Allah Ta'ala tak turun. Insya Allah Ta'ala itu hilir lagi apa? Sandri yang kesulti kita kami mana? Oh, jamaah musyawarah tak kami kesulti. Insya Allah Ta'ala lagi apa? Insya Allah Ta'ala innamna wa mala kita tahu yusalluna ala nabi Gusti Allah Ta'ala karo malaikat Allah Ta'ala lagi maca salat Allah Ta'ala maca salat itu terus para aman jeke nama Ta'ala nanggo kalimat ilmu goreng ilmu golek itu maknanya terus tak ada lampungnya orang-orang baris jadi Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala ini baca sholat itu terus diri kalau orang baik ini sholatan yang mulut tak ngerti ini ayah mulut itu rame tak keren perjanjian rina wang ini kuajar malah dari mana aku pergi dalam pengajian aku perjanjian aku tengah huni kok Allah, itu bukan darah boleh sugihkan dengan cepat. Perjanjian itu mulai jam 12 malam. Mulai mulai esok bersubuh, serwetan ono, kusore ono, bermahrib ono, berisa ono. Masa aku lagi untuk panganan, gue tak buka kulkas nanti mincep-mincep banget. Nanti kebiasaan panganan. Ya Allah. Ini Gusti Allah Ta'ala oleh sholawat buatan ku santo buatan ku arah-arah nintur rosli baca so jadi hobi ini Allah senangannya Allah Ta'ala malaikat ini ku mangsa ini menurut jenengan kok hobi baca sholawat berarti hobi ini ku jenengan podok karo hobi ini Gusti sampai gak seneng malah sholawat terus berarti kesenangan ini jenengan pada kalau kesenangan ini malah manengkan ini hobi kok elek-elek nulis status infografi kok nama, titik, alamat, baik hobi makan bakwan ya. Hobi kok badok hobi senapi-api, hobi sholawatan, hobi pengajian, hobi rebananan, hobi olahraga, senapi-api ah. Hobi kok makan tahu susur, jadi saya ini udah seneng ngelapor. Ya Allah, lantas sangking senengnya malaikat. Ini pun nanti soan datang kanjeng, nah. Nah, bismillah Muhammad. Malaikat sekawan sampai mesti nanti ngirim ceritanya malaikat sekawan itu segal malaikat jib kalau malaikat isro nikah tiga malaikat isro namun sekawan malaikat isro itu termasuk koordinator malaikat malaikat itu penting-penting dikata jutaan malaikat tapi sing sampean wajib kon apa cuma kon 10 iki sing wajib apa napa Jibril Mikael Israfil Israfil Munkar Nakir Rakib Ate Malik Ghaizuan ayo sing ngerti itu maca apa yang mulai uang berapa langsung menyesat kone aku semua ini ngerai surau kaya bapak nanti selain bacaan Nabi, yang pertama malaikat Jibril, malaikat Jibril itu tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Niku nate matur kalau kanjeng Nabi, kula janji Nabi, umat jenengan sing ahli maca selawat. Sing ahli maca selawat paling sithik sepinten ping sepin 100. Wakilah ping 10, ning kula setuju sing 100. 10 sudah sedulu ini. Pengsatus Tiyan nikum benjen nautawat suatu mustaqim. Bahkan kau tuntun ke Nabi. Kau tuntun besok menusuk pabes sekalan dunia wajib buat suatu mustaqim. Gelum ragun pun wadakim dijorok mau. Dijenang mau. Ayo muat. Sangat pun muat. Eh, ayo muat. Dipaksa-paksa mau. Ayo muat. Ya, ya, muat. Ragun dijuang kan mau. Yang sampai yang itu besoknya Al-Masyarakat Surat Mustaqim kok acri, wadhi, diambiri, dicedai karo mahwari karena dituntun karo mereka bu, manggoklah tuntun sampai dalamnya pun diindahi esok ini pengajian mutanya kondek mutanya enggak, ya tak tuntun bu, dituntun karo mahwari karena ya Allah, kuatir malaikat dituntun makin atas sekepasak tibun yang seru dengatan kok cilih ngatuh malaikat nah acri tak gendam nah sama yang bisa kuatir tak gendam tak gendam ini masih sombat maka kuatir lagi ke kemana-mana kalau sombat ah ya Allah maka juga kok acri bukan gendam pembeli maka nak gendam menyang lu. Nah, kesih hati dia monggo kuapondong dipondong kalau mengangkat Jibril, ya Allah sama doa-doa dipondong, ini lama-lama jodoh cemburu. Wah, kenapa mata Jibril, gak semoga orang wayu lah, enak gak enak. Mata Jibril arti orang wayu arti batuk lemis, arti bokong bayinya lorah. Ya Allah, arti mata Jibril arti, siapa antara-antara kecendian keplor kan di nafsu yang lainnya berarti orang sekali orang nanti maka Jibril itu nanti kan suruh pes warga itu susah otak Jibril dalam gusti bahwa itu suruh pes nabu-nabu kona suarga ngaku-ngaku delok-delok kanan kona sing kurang apa sing urung tak lengkapi apa tunggu usul kan aku kondo tak lengkap aneh itu kan suruh pes. Malaikat Jibril nembe mlebet swarga, niku wis ana nganteng-nganteng prawan swarga. Insyaallah. Rekonan apa ini? Wali Jakarwan. Duh, prawan swarga niku lho, mesem. Guyu untung mesem manis kewike tak sipik. Nuka cemorot bersinar kuat dari Jakarwan. Kau umpamanya baik yang listrik mati karena peran suarga ada kini kan guyu dan waduh ya Allah semua bersinar untungnya itu dari suarga nah peran baik ini kita guyu sama dani tau dah bro sama ini nak guyu sama itu sama dani bertanya orang madani dunia ya apa-apa sama yang bisa madani artinya bapak ini loh sampeyan kok senyumnya bisa menyenangkan hati seorang suami jentuk jedek-jedek masa orang tahu guyu besengut wis wireng cendek ya Allah mengutam nesunan mengutam nesunan lo kok murid-muridan nak ngomong buantar gak tau dia ngomong indik ngomongannya kasar ya Allah senengannya ngerencana elek gelek uang gecilakannya uang malah kenal. Kaya sapa? Iku ora kaya Aruni. Bintang. Sinan ora. Ya Allah. Iku ora ngene elek niku. Tak tau ape iku senengane ge rencana nek elek intian nyilakno uang. Wong iso ngono kuwi. Wong iso sing ape wae nang ora ngono. Masya Allah, tiba-tiba apa nama-nama itu. Ya, tiba-tiba itu ya, sabar. Tak tahu, ya cebuyan juga. Sabar, arta. Itu kan ibunya kamu sendiri. Loh, nanti kebebas sama guru. Apa itu ngomong-ngomong, ya bangun cebunya apa, kok. Ya Allah, nauran halus, ayu. Untung apa-apa masa cerita, Bang Allah. Untuk ngomong, tegas ya lah, orang masalah, tegas, gak apa-apa, sebenarnya benar, sebenarnya jujur. Ngomong itu tegas, boleh, kalau Arya itu kejurin. Ya Allah, mau musai hegal papat jarang bus kau kalah kok mengolah menjauh Allah jadi kamu sendiri dan maaf ini mengolah mantan yang malaikat kalau ngertas tidak dalam suara pada itu mesin kok berunduk yang berlaku langsung susut mendengar saya kusah ta'ala rokok di bus nafsu buatan suci nak menunggu sokulun yang biasa tulang itu ayu kadang-kadang lalu sudah omah kok selingkuh ini aku malu amane ka Jibril lu mboten ate selingkuh. Yo. Sing nek cara kiai sepuh kuna iki manane malaikat Jibril lajeng mersani, bab mersani pan swarga lajeng gawok. Gawok niku gumun. Gawok aja kandhiyane. Yo. Gumun nek cara kiai sepuh kuna niku gumun gawok. Kusti jenayah minta'akan makhluk wa'in jayahatan. Ya Allah, kusti jenayah minta'akan tiang makhluk jantan syarga wa'in. Api ingatan, indah ingatan kusti. Aku besok dicawis-cawis na tangguh umat tu. Besok sejak alih jangah. Segini musulah rapi. Amin Allahumma. Besok sambil ini mengana wanita senengani wang buju. Besok pertama kali di syarga dikai buju sambil. Bapak-bapak senangannya buju, bubu senangannya yang lanang buju. Besok dah beri suaraku, langsung dikai pertama ke buju. Dari lu, Yasin menulis. Wala azwajuhum tibilalim amal ara'ikum tabi'in. Karena kubin itu sampai dikai buju-buju, senangannya dikai buju. Besok buju yang lanang ada ini, rongatus-rongatus. Kamu sana ini besok bujunya Ramadus Mimugit besok bujunya tinggal Ramadus Lalu sakitin petanatus langsung ramah ya. Dengan itu besok ini aku senajan bujur Ramadus Bujur atau tak alwat Lalu aku tidak nikmati tidak gilir Bahwa nomor siji nanti Ramadus Siji nanti Ramadus Dengan itu tidak udah gampang itu Lapa kamu rakesel Tukang orang-orang berhubungan bapak yang buatan Senang terus kapan? Bujuran atas tidak amblek amblek, tidak dia nomor siji kan yang orang atas, mana pun enak terus. Mengandem swargon, bukan enak. Orang orang gun bosen, orang orang rasa bosen itu swargon. Nantinya aku benten, dunia aku anten, panggunaannya orang bosen. Dunia aku nak enak nak pisanan tak bu. Dia bukan. Dunia aku pesanan-nonan kok. Pasani mampuson. Dunia aku enak-enak pisanan. Enggak ngurus sekolah balik. Sepindu, pengeluh. Terus mana orang enak. Dia bukan. Sampai lu bujuni masak-masak sayur. Mapa deku jengene asem mai. Pisanan lu menis kar seger enak. Kena pindu pengeluh. Asem mai. Kurang menengono. Buk hati-hati sop. Ya kenapa musanudan. Ya kasih tak sop ma. Sotlah walau pisaran ya syukri ma'amu ya Allah dan mungkin tak mangsuk lah syukur sesok disuk namai sesok suk namai kok asok kaya lo ngayon dilepeng ya gunung bening ya kena bening dibahasa saya bening bareng pun video menikah ya jalan ya Allah anda mau nunggunya gue terus pulak balik gue bosen enak-enak pisaran entah kucur gue enak-enak pisaran medai. Loh, sampai ini suruh kita ngurus berapa tujuh enak. Ini suruh enak. Kita ngurus berapa tujuh suruh enak. Dunia ini ku Masya Allah. Duh. Sampai nanti numpak mobil Alphard tau gak? Pagi dulu kan sampai nanti numpak mobil. Nanti numpak mobil. Kau gondol. Ini ku berat balik. Insya Allah. Alphard itu pegangnya meh melihatan sampai numpak tekan bayi hampir Jakarta kalau ngebu mobil Alphard itu selugwane empuk gwane jembar awane atis wena edak karun sampai gumuni lah karun ya Allah mormor mobil apa tak moro wena ini mormor ya Allah jokil lagi ini korsini mendut-mendut Masya Allah sing atis siki apa tak moro asik. Mobil larang ya masih rapi. Aku biasanya pak truk gimana? Ya Allah, baru dilakok mobil Jakarta. Mesti kan memang daerah Jember itu dulu. Masuk kelas bang tujuh. Mulai aku jangan ini ini. Iku wis mlaku tak durung kamur. Wes mobil alus saja nak rasa ini sih. Mandi tekan Demak kono CC tak enak. Bareng wis tekan Tegal. Wis tekan gue kono Tegal. Tekan wis tekan Pekalongan Tegal. Mulai jabari ini ini. Mur. Siku aku tak mana gede-gede ini. Aku kan mendengar kena amur. Usuk kaya kan mandek. Aku tak ini gaging sorwet. Kini tak berjujung sih loh. Yo nek mobil tapi nek era karan ora enak menena sesuai kok ketemu ya muni ora tapi kepenak nyatane njaluk kon mudun sopir ben mandek ape becucuk niku masyaallah nek ngono dunya niku ora iso enak terus enak embek sedih sedih lah nanggungan niku sampean ku aja kok sampean kepikir dunya. Akhirnya lagi aku besok ini aku nikmati ini aku masya Allah. Allah sudah ini betul nuansan. Mana sampai ini aku ditetap-tetapnya, disabar-sabarnya, sampai jamaah yang sergap, ibadah yang sergap, lagi yang sergap. Ini besok sampai dibalas secara kursi Allah Ta'ala. Nikmat suaraku Allahumma. Lanjut daerahnya bang di dunia aku, bawa ke daerah itu jadi dunia. Besok daerahnya bang amal aku tengah akhirat. Jadi nanti kalau dunia darul amal la jaza'a wal akhiratu darul jaza'a la amala. Dunia ini ku omae wang amal. Dunia ini ku omae wang kerja. La jaza'a ora omae pembalasan. Orang lain bayaran beten. Dunia itu ada wapi apa-apa. Itu ya waktu jika bayaran ngaruh gusi. Allah. Allah yang lakunya eli apa-apa. Ya biasa aja dibalas ngaruh gusi. Gusi Allah Ta'ala. Menang Allah dan sholat itu yang menanam. Seragap masuk jamah dia tahu gudang. Menunggu kelambi ini ya hijau iku. Sarungnya hijau ngeper. Kudungi ujai putih ayo aneh-aneh bani yusra kebeda karuan ada yang gak ada sholat ada yang ngakuni elek biar dibalas kalau Gusti Allah Ta'ala pembalasannya orang sholat-sholat itu meninggal sholat pisan namun krono rasa-rasa ini aku besok cangkemnya dilebuni rantai depan rokok dilebuni tegani cangkem ditembusnya tegani-gani bokong bubur. Insyaallah, ada dunia tak tahu tu mana orang anak meninggal solat terus disudui di lebih lantai tu bersuka berjubur orang anak. Baik macam macam tu kan? Tapi nonton mana sih tak solat itu cuma yang tangan lembek macam itu biasa aja. Solat tahun mana pembalasan sanggup Gusti, Gusti Allah Ta'ala. Pembalasan besok terakhir akhir. Masya Allah. Nandur apik bakale nyundur apik. Nah nandur Allah besok ya bakal nyundur cilo. Cilo kok. Sampai saya ingin jaman itu kudu eleng. Sampai aku tidak aja terpengaruh. Lalu ini mampa-mampa. Tanpa seorang Jatimur. Mandir dari rumah makan Tuban. Musholah itu saya dikira tulisan-tulisan. Ya Allah. Bejo-bejo ini wong. Ya itu bejo ini wong. Sing Elen, bujone wong sing elen, ngoten niku. Ya Allah, nek kon jeneng sene iki aja nganti sampean kok kepringer donya. Ning sampean akhirat diutang mila akhirat darul jaza wa amal besok kan akhirat wis ora ana sholat gak ana. Surah jamaah betul mungkin cara pengajian pun betul mungkin kerek apa kerek nampak bayaran kerek nampak ganjaran saking Gusti Allah nak ganjaran sama tidak nak saya kini ngambilnya bukan tamat dunia tu kerja ganjaran sama memang sisi kerja bayar betul cukup. Mungkin apa? Besok kapingan sampean yang paling ciut begini akhirat begini swargo. Paling ciut kapingan ini ku sabdan lakon ini ku sewu tahun lakon sewu tahun ku kapingan sing paling ciut karena dunia ini kapingan yang paling ciut dan ukuran kan tantang walang puluh. Masya Allah ukuran ini ku ambani jakarawan ini ku dengerkani piro kapingan ini besok dikana sampean balasannya terganti akhirat dokok dunia pertama Coba sambahin lo gedung cici. Buatan kamut. Nanti dikainan juga ini akhirat. Adunya mergo sempit. Dunya buci. Ciut. Cendak itu dunya. Maksudnya gak sedih. Sedih lo. Urus dengan dunya. Itu rasio. Itarat. Kaya. Mantir. Mundur. Jangan tahu apa. Nabi umat jenengan sing alim mau selawat sedinten paling sithik ping 100 kula janji benten dina kiamat kathah kan betoan kathah kan jomorong ning cangkem benjing kepareng unjukan yang sing jomorong-morong sing dalu maca selawat lampiri kotane unjukan benjing jenabi. Monggo bapak-bapak, monggo ibu-ibu yang dingin, yang dingin, yang dingin, yang dingin. Lumayan mending, Masya Allah. Halo, Masya Allah, teman-teman sholat. Uang orang, tau sholat gak, gak tau orang tuh. Sintok singan, lima sholat, sholat Muhammad. Sholatlah Muhammad. Sholatlah Muhammad. Ya Allah. Jadi umat yang jenabur nikmatnya gak tau uang. Sama itu disayangkan jenabi, sama dicintaikan jenabi. Yang paling sayang datang Tuhan jenengan. Yang paling cinta datang Tuhan jenengan. Itu jebuli rama kejabat kanjeng nabi. Sebenarnya Muhammad. Kanjeng nabi itu bangsa enggak. Nanti sama besok mati dulu. Nyarana dipunduk. Jenabi itu pinggiran. Nunggu ini sampean. Oh. Kadang-kadang ibu-ibu walaupun sengal mati, bandar memati. Ibu cedok, mune bucu jauhnya sini goni ya pinggiran kok. Tak kok anak enak, bapak itu pernah, bapak tahu suami ini kok. Ibu ini mau da'onong. Walik bapak itu da'onong. Ibu ini ngomong. Bapak itu ngomong. Bapak itu serapat jangan ini kok. Bapak itu gak tahu ngomong aku. Lalu ini kok aku ditunggung. Ini bisa kadang-kadang itu tidak kuat-kuat. Nanti nak ucapkan anaknya. Ngomong ceng. Ini kok. Ya Allah, mah ketinggal lo gak manjeng baca bucu nih. Nemen gak ngomong. Ya Nabi nunggu nih, Masya Allah. Loh. Mula sampai di dalam jenabi, sampai di punggung nyawane, terus diserahkan kanjeng Nabi. Lah sampean mbok asih dadi wong apik niku mbiyen nek mati nyawane sampean diserahkan kanjeng Nabi. Atau apa kok sampean jenengan iki? Yo disuwanke marang Gusti Allah, sampean disuwanke karo kanjeng Nabi dateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mana nek tembunge nang mati niku tembunge sampun sowan wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Sing yane kanjeng Nabi nek dadi wong apik sampean. Lah sing yane wong apik kok sing disuwanke wong apik. Bareng tuki Allah ditambah karo Gusti Allah. Terus timbut-mbut karo Gusti Allah, dikudang-kudang karo Gusti Allah. Bapang kebuwe sapa doa. Boten ngoten. Kita-kita tangan Allah boten ngoten. Allah nek mudan karo panjenengan nek sida dadi kabeh. Ngeten kudanane. Ya ayatul nafsul mutmainnah kun jiwa sing tenang mutmainnah kulandani landan kebona rahman sute uang janggur lakunya bener uang janggur lakunya jujur orang bakal patir ngadepi sopa mawan batin kuatir soal apa bener awak ewes awak enten jujur bener kalau sopa batin mati bu Allah sampean metu numpak montor. Sampean nak montore lengkap, sekian ana lampu ning retesan kanggo sing duwe. Ana cegatan dan pabrik ana jambuan. Allah, iki aja lakon ana cegatan apa sih kok. Wong sampean wis bener kok komplit kok. Mrene ngene malah. Wah, tak arep-arep panjenengan pasti apa sih dong tamu anak sih mulai masya Allah masa pengen operasi kok orang mati siapa pengka coba sampai yang metu motor kepala motor ngeluarin kota sim jangan gawe sim kaca dua gawe helm orang standar lampu merah orang sepiannya orang no arti polisi dan polisi orang terkaitan yang padahal apa yang jajan menunggu sama ngepetuk ketika kita tinggal karuman oh polisi orang polisi oh mau tinggal bersaing kesini nak berak sentang no. Ya Allah sebab apa orang bener mana orang bener kebingungan apa ini pagi wadinan mama ngelakuin orang bener itu wadinan kata bapak lu jadi orang itu nak orang bersih diri gue disana bentuk-bentuk orang dia ya. Aku pikir-pikir kali ngomong-ngomong soalnya aku sudah di dewe sementara mendingan ini mungkin di tamas kok metukin yang besok-besok menengani sementara ngaman menengok ya tapi aku sudah dewe kamu tuh rigi di lama kampung lah ke Pak RT tiga di Mukhet Mipa Musa awal apa-apa orang jodoh siji imam harap kenceng ya Allah salah kok aku ini dewe kok halal bener orang-orang yang dibetulkan mana mood main aku lambangnya kebenaran lu suan datang ke Allah itu wadi sama apa irji ilana pikir dia tamar dunia irji kembali engkau ila rabbi kepada Tuhanmu kembalilah kepada Tuhan aku kita mengusi Allah radiatan kau yang senang mardiatan kau disenangi jadi kau akan mardiat harus cukup bapak Rizki ila rabbiki radhiya ono sapek jane sapek. Lho, lapa radhiya kok jejer mardiya. Oh, biasa ono suwan dateng awal tahun dengan keadaan gembira, ngono wis cukup. Dengan keadaan seneng, ngono wis cukup. Lho kok dengan keadaan seneng mardiya kan tur disenengi. Lho seneng kepedok seneng, ini mati ya gak karuan di hadapan Allah. Ya Allah, sampai mesti manggak-manggak no Gusti Allah, pada kuli di ibadah wadkhuli jannati. Telepon orang wangsit, wangsit gue wapi, gue enak. Kursi yang mendut-mendut, orang gak dulu ya, ini pernah-pernah ini apa-apa secara karuan. Ini yang ngeras-ngeras terapi, kita tahu. Orang untuk waktu kulit janati, lepernah suarga yang Kristi. Kusya Allah, ayo kau nanti lebih suarga, jangan lebih suarga. Nak sida tadi, wang, ah, apa. Namanya kau yang jenang senang, jenang ngerti. Apa ngerti, ini perintahnya kancen. Nabi, wah umat yang paling nikmat, umat yang paling hebat ni umat Kanjeng Nabi mu. Terus Nabi Adam itu meri karo umat Nabi mu amat. Oh, Nabi Adam nanti meri, Nabi Adam meri karo umat Nabi amat. Gerbang ni, ayo, wong aku dadi bapak ayo wong sak ngalam dunyo. Aku dadi Nabi sing pertama kali gak tau dikei petang perkara. Ni umat Nabi amat sing lagi tukang ngajel ngajel. Sampai kau lagi keri-keri, kau sikai perkara tapat daru Gusti Allah. Nomor sisi apa? Aku lagi salah pisan nanam sajarah. Sajarah ini aku nak kalau tembungi setan buah kul, kul di. Nak biasanya bisa utama sajarah. Menurut maka, menurut dari warna tak robah di sajarah ta, kataku namanya berlimin. Aku salah pisan nanam sajarah. Ini belum terus berlainan kursi Allah Ta'ala saat manika udah blender aku kalau bercukup saya itu ingat bercukup aku sarung kufra coy udah blender buhala kali Nabi Adam ya Allah loh langsung berlainan kursi kursi Allah Ta'ala loh kalau Nabi Rasul Allah itu buka ya isen lah isen dan cepet-cepet ditutupi turu gotong-gotong ninggal suarga apa putong ya sultan ya alaihim maratul jannah terus turu gotong-gotong yang suarga ditutup cekat-cekat orang dia tahu kok di isin mau indah ditutupi kalau orang di isin bisa kini orang idian bu orang yang sedang ini tahu itu biasanya orang ini idian gue mau nanti pengajian tentang pasuruan konosan lor ini Pak Haji Badruk nutup ini perusahaan kerupuk muslimah ibu-ibu ngantem seolah-olah nabi-abir cucu kona pun untuk Allah itu marah untuk kutuk-kutuk-kutuk gue pakaian dibongkok ini sekarang gue pendong sekarang ngantem pengajian hujo brozor coba kita abis sekarang jalan itu jadi pengajiannya gue ngantep di jalan orang itu anakku ya suaranya api mau sholatan tapi hujo Masya Allah aku sih jangan aja betul-betul kula kecongkir anak kabeh bu apa bu anu pak anu bang edan ujo bang ujo umurnya sekitar sudahan harus tua macam gue sih marah ini ujo gak sing tua gak sing lama pun ya Allah ini anu anu bang kanil bangga ya berarti kayak orang edan masa anu anu anu cucu senangnya buka aurat macam sekarang buka Allah tradisin bacaan sekarang kita tradisin ya Allah bacaan kamu jadi kata Allah saya ingin mungkin apa nih bu nanti lo nama seorang zaman sekarang zaman sekarang telah wanita Maria sendiri dapat ini anda orang muda, saya kira akan jadi berkosa orang disukai pembunuhan untuk usulnya orang-orang ngelakna orang muda ini nah orang-orang, saya kira orang iwak di gondol kucing sing salah kucing dapat iwak atau kucing ini sing salah kucing dapat iwak waktu dilalur-lalur itu tangan bu kucing aja pas sama nih pak waktu itu dikekep tuh di buah apa sejidah ngurah kucing barang ngurah batal ngurah batal ngurah batal ngurah batal ngurah batal sampeyan ki ora bakal di apa iku jenenge ora bakal di dewang, ora bakal di kejatuhan. Nek sampeyan ki printin-printin bacaan sing pakaian yang masya Allah. Kemudian pilih seorang laki-laki. Cawe itu orang berpakaian cowok aku ngapret, ngapret. Masya Allah, tapi gue bakal sejak dulu ya. Ini kalau apa nih gue, enggak. Gue belum nak ngeluh lah, ini ya, ini ya. Gue bisa apa? Apa kamu suka sesuai dengan kadang apa? Kamu lagi ngeper, mulu. Masya Allah, hei setiap jamannya arfa'u hayak minan nisa maka cipu jika rasa wirani yang untuk tenggungi akan mengikut durani insya ya Allah nanti anda tutupi salah pisan pasti kalau anda bisa Allah hujan berger umat Nabi Muhammad salah bulat balik busa bulat balik lukun kurak tahu dibilang anda bisa Allah ta'ala itu biasa untuk tenggungan lor panggung semua itu menunjukkan nanti serem serem dia pun nanti wurr nanti orang-orang semua jadis-jadis dia mengharap membeli, mengharap membeli apa-apa itu pensiunnya siapa sih? Di pensiunan yang kurang ini ini permata sari diri Masya Allah musur-musur dan wurr dia ramah sih gak tau itu enggak. Orang masih cuma ini suwe meracuri orang orang mana. Oh nanti akan saya tulisan dapat tinggal anak kunci otaknya. Nomor dua aku saya tulisan dengan saya cara dia harus dijono dari kunci otaknya sebesar konindur dunia umat Nabi Muhammad salah bulat balik agar belum istighfar malah amal itu enggak nak kalau kunci amal tiko malaikat muda kita ini semang jalan ni. Nabi ada mudun dengan umat Nabi Muhammad munggah kalau mudun dengan diku mudun kalau munggah kan ini dia enak munggah sampai anak-anak sekolah sama bapaknya munggah ke orang itu munggah tepuknya sepatu nanti ada munggah yang ada Masya Allah anak saya kelas isi munggah kelas loro tapi munggah kelas telur lu munggah siapa anak biasa mudun mengganti Nabi mati munggah ya Allah nomor telur aku salah pisah mangan saja loh dikok terus dipisah karo bojoku sing aku digoreng India sing bojoku juga jidah Arab Saudi jidah juga Arab Saudi nah India lu boleh tangrukan loh ya tangrukan lu yang jidah masalah baik ini tangrukan ya Allah dipisah tau karwane yang tau suwi telur nah terus tak tahun dipisah kalau bujuni ya Allah ini umat Nabi Muhammad kok keliru bulat balik salah bulat balik kalau bujuni ini orang tahu bisa ini jajek satu rumah jajek satu rumah satu atap satu kamar mana udang-udang ini satu sarung nangkong-nangkong satu sarung ini benar bayar-bayar suku lintar nah ini jasa mata bukan terus nah Bukankah mereka solat orang minallah? Betul musolat ini sama jalur musolat bukan dua kan? Udah nampar-nampar, kucing kucing kedian ini banter. Sama ni terus orang musolat tu balik tangan juga balik kan? Balik tangan yang besok bisa nampar bawa. Ya Allah. Kuna kula kudan nampar-nampar lah kuduki gedira karwan kula ni musolah di kula nunggu kula nunggu kula nunggu kula musolah ni kudan durus wangi kuantar apa-apa ni kud jamaah ijah paling sikit sebelas sebelas iman warmakmum jajir minggu dari sekolah ni jamaah aku nama-nama di sisi tau lontai ilmami ya modelnya yang arah betul saya nopel gue sing imamakmumnya dan sebelah kanan nunggu sikit nanti kita kita jumpa persis sama sekolah ya Allah jalanlah Muhammad jalanlah Muhammad dipisah cuma Nabi Muhammad kok orang tahu dipisah senar babat aku salah pisah dengan sajarah aku lebih mau itu bakal disalah nanti telah 100 tahun nanti telah 100 tahun selama pisah nih wow tidak ditampok-tampok kalau dosa Allah ta'ala ya Allah di rumah Nabi Muhammad salah yakin dosa ini gede, dosa ini berat dan berkelum asal Allah Allah Allah niku rasa ngenteni sesok, rasa ngenteni besok, langsung sana ke Singapura Gusti Allah. Niku ibadah ini mati kebuah makna bimu aman Bismillahirrahmanirrahim. Tsunami baru terjadi kemarin, omah kita jadi apa-apa, wis ono tsunami nang Aceh. Yo, ku banyak gonjangan-gonjangan. Iku sing salah sapa mungkin manungsa dhewe. Apakah ini akibat kesombongan manusia karena sudah merasa menundukkan semesta agama cuma tulisan tak lagi diamankan beriman kepada Tuhan cuma berupa syukur masih perlu kehangatan. Alhamdulillah terus taruh nyawer lah. Mungkin dia bangun ya ketahu ya kira melawat Pak Ibu lah. Allah sallallahu Muhammad. Allah karena ulah sombong menung so rumah sombong sosial menunjukkan semesta ilmu pengetahuan lebih canggih sembuh lagi so bisa menguasai dunia menung so ini. Ya Allah muni lisane muni iman hari suri Islam muni beriman ini nyatanya orang kemuatannya perintah kewajibannya sebagai orang Islam pembayaan kromorko adikun kuno kau salam kau jangan lesu tuh tanda ni warna war mau pakai manusia peduli dalam satu musim di pengatur di kali dosa tu minyak dosa begini orang manusia termasuk gondol kucing orang ini mau tidak tahu jangan jangan cepat jangan cepat tinggal manusia masih jangan musim berat minyak kamar kumrat. Ini semua bisa sungkan mertu tobat di mau sholat ke sholat di rumah mau sak gun-gun aja wak nak tanpa kendak guru gandang yang mengatur obri ini mertu akbir ini gandang ini kok namanya nekan kutun juta kula potah ngapa ngurut ke papat mulai hendak ternyata hendak sangun yolah hendak yolah wah ya Allah jaman-jaman wis akhir-akhir mumpung gak jahil sing gak akhir akal kancil tambah subjek tambah setir nah oh burung cikil sing betan kebak isini kan kendul ragu ngepeni wong liya sementara wong cikil miskin dia nangis kekurangan anak yatim nangis merintih ini ragu gelem nulimu ragu nyantuni kecil apa ngepeni awak edili sementing ngepeni malak sebagai kecukupan orang mandeng wong liya sementing kebak isini kan kendu ada kali yang kedungi pasir dan kemandangi kiai itu benci ada ulama jadi ino-ino kiai lagi berhatek no kiai dicaci mati kiai diunen-uneni kiai itu diriku dihormati kiai diuri-uri kiai diajak ini kerebundan meri kiai itu lagi diorah kiai itu jalan sana keluar tak ada kiai kok diundang jaluk sana, kiai kuat, kuat ini lebih kuat, nah anak mengundang kiai orang apa ya sebalah Muhammad Tuhan Allah, ini dibutuhkan yang jalan-jalan di dalam ini ada zaman akhir yang salah, masih benar, yang benar, berarti salah yang salah, betul rumah, yang benar, malah jatuh marah sing kudu ditanggok no tinggu sing pinter maja keblinger aku zaman sali kakek mengandang buat bun lewat bunun buah mengandang kakek wong hidun meteng naiknya anak-anak lahir takono bapak pak yang duma yang Jakarta Jakarta kaya yang kamu yang mulia sebelum jangan pak panjangan akhir ke sabdo tanjung nabi manong santri rasa gunan. Sampai dengan pas akhir jauh-jauh ini paling zaman akhir sampai orang rasa gunungan orang penjara-penjara sampai sabdo kanceng nabi watak soro jala jilu kayak beja-beja ini orang ya itu beja ini orang sing nomor telu atau darah kita no akeh macam muncul fitnah-fitnah dalam dunia akeh fitnah-fitnah terjadi dulu terus terjadi unjuk rasa terus mana cekumunan nak orang cekumunan unjuk rasa anjir misaknya kanjir nanti namun bapak saya tak korobat zaman itu cedak emang so betul tak sedih ya karuan ya Allah bu zaman itu waktu tak sedih ya karuan Semestinya menikahnya podo, jami podo, detiknya podo. Kenapa kok orang aneh saya kita sedulih datangkan? Bodoh lagi kayak ngenane, mpeng lagi entek. Sampai yang semutang ngentok, lunas Pak Kedani. Itu satu anak bodoh, nah ya Allah ya. Kok sedih lu ya, ya. Jangan kau cilik tentang ini bodoh, suwe, datangkan. Berapa, makan gak titik pada anak bodoh, Pak. Itu karena saya dimana sekambi kalau bapak ini pedak nek bodoh, karena bodoh saya orangnya kambingnya udah hanya mana kita suwi disitu peteng dalam listrik dibangun sepi udah ada hiburan karena TV saya ke obah ke TV nang kabe metulin mal pakai meja taruhan karena perkaranya kita dihidupi dengan kesenangan kita sedih lu. Sampai aku nak dikakai remol, mereka ada. Lagi melebus, mulak malik sebarang kalir. Ketemunya ada pengumuman. Buang perhatian, bagi Singapura muncul. Karena tak punya status, soal kasa-kasa untuk diselesaikan pindahnya. Aku sampai aku ingin, apa yang lagi melebus, mau sama tahu loh. Padahal saya kurang rancang. Kalau senang sampean, kamu nak dilindungi dengan kesenangan, diliputi dengan kesenangan, senang. Sama jadi hati, matamu yang masuk kota sedih lho. Masya Allah, tapi ini orang diliputi dengan susah. Itu semuanya jatarwan. Coba sampean turu, sampean itu tangi berang-berang. Melek, ada yang seturu. Sama itu jam suwi, dari rumah lho. Soalnya susah. Ya Allah, kurang apa ada hiburan yang teman-teman. Saya ke hiburan situ, usul hiburan mana. Kita sedih lu, ibu-ibu lagi jagong, petan-petan lu, ibu seorang jan. Pak, lu sebedok ya, racun. Masya Allah, ini buku tuh mau lagi telur, lu sebedok. Padahal lu suwi, yang nyak rambut lu suwi. Mana sedih? Sedih lu. Ya Allah, memang kuna-kuna aku ketemu rasanya, nanti jadi anak wakil hati lu cekulih, tata kono. Mbah, gimana? Sama kau anak kau wakil-wakil sih, Mbah. Sama kuna kau anak wakil-wakil. Lu mengenang lah, zaman kuna aku orang hiburan. Hiburan ini ngeden bangun tahun gak gampang hiburan jana orang. Ngono kok. Mana anak yang kuala-kaya, mati kuala yang kira-kira ini merupakan. Hiburan kuala yang bangun itu, ngono kok. Orang hiburan lu. Soal saya kan hiburan kakek lari ngomah malah lho. Mali ngomah, ya Allah. Ini yang benar gak perlu penjam. Nah, tafsirannya asana tuh. Kasari asari kajumati aljumati kanyawmi alwaru kasari. Setahun rasanya kayak sahulan, sahulan rasanya kayak jumat, seminggu. Seminggu rasanya kayak setina, setina rasanya kayak sajam. Kucingnya pokoknya tak kurang berjaman, tapi mangsa. Kita sedihnya, Masya Allah. Sehingga merima wayak surah haruji. Apa kok, banyak pembunuhan, pembunuhan dan dunia. Masalah, mati ditemukan, mati seminggu lagi temukno, konon pembunuhan, disertai dimutilasi, wah macam-macam. Dulu ada kabar berita pembunuhan, mau mati di uang saya, dikira kok setelah bandar, no. Gampangnya udah karuan, main disik ke malaikat Jibril, usul karo Gusti Allah, nego Gusti Allah, nego, wah ilmu, tukar tapi ini jahilun fil ardu khalifah. Tengah-tengah apa tinggal ini menurut ada jenis khalifah minggunya. Mereka itu susul, apa sih? Jadi kalau baca khalifah apa yang menurut lu ada jahilun fil man yusifu fil ardu sebutin lima. Yang menurut saya gari mereka kerja dari tukaran, dari pembunuhan jenis khalifah. Masih memang aneh, mereka ingin lebih ngerti tiba-tiba yang sederhana. Ini aklamnya lah tak lamun. Aku tak ngerti, aku lu ngerti. Macam protes malaikat. Nanti awat awas singatur mat. Alhamdulillah. Aku sekarang zaman ini kerana lima aku terjadi nama tirom. Terus muncul tembunan kau pun ambon. Asal bensin kau espadu. Pecah-pecah ini belum. Pecah ini belum sih. Mana tak kusrofel. Ini aku janji lah. Tadi aku jenapi. Aku janji umat jenang saya aliman kusrofel. Kusrofel satu. Kulon itu buatan bakal. Tiang itu buatan bakal-bakal mati. Nak jalan di Ngapura kali Gusti Allah. Sebab apa? Kulon nanti sini nanti Ngapura. Saya dari bentang itu kerja. Kulon sudah kenapa datang Gusti Allah Ta'ala. Maknanya buatan bakal mati. Nak jalan di Ngapura Gusti Allah. Muka-muka serawan itu khusus. Fatimah Tafi. Allah Allah. khatamun sing nomor lima anak terakhir nah janji jenabi jenabi kulo janji umat jenangan sekali maca salawat dan setiap saat kulo janji bijinya pun jabut nyawane yang itu kulo jabut nanti jabutan sing alus kulo merasa ke loro kulo tangare khusno loko lima mana ayo jadi kita mau di Rasul mampu kita bersalah kita hanya untuk menerobu awalnya seorang kita kita tapi dalam setiap saat agar untuk selawat programnya musyawarah ini kalau dilanjutkan agar anak-anak selalu ada apa kegiatan-kegiatan di musyola pengajian Quran pengajian berjanjian nonton itu selawatan dan sebagainya ini buku-buku buat yang saya dikundung di mulia ke Allah Ta'ala mungkin kumpul oleh Kanji Nabi bisa pasti Kanji Nabi Allah terima kasih atas kehadiran dan bapak-bapak ibu-ibu